السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين كمسلمات ينصح رمتي، يتلنجدكن كجين كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، bayan fadli ilmi salaf, keterangan tentang keutamaan ilmu salaf di atas ilmunya orang-orang khalaf. Dan sampai kita pada ucapan Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah tentang ma ahdatha ba'da sahabah, yang kata beliau pada kajian yang lalu sudah kita bacakan, wa ma uhditha ba'da sahabah minal ulum التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا أنهم من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال فكلها بدعة. قدم رجب. Adapun ilmu-ilmu yang muncul belakangan selain ilmu para salaf dalam memahami Quran dan Sunnah, ilmu-ilmu yang mereka anggap sebagai ilmu yang siapa yang tidak mengerti dikatakan ضال atau dikatakan jahil, maka kulluha bid'atun, semuanya adalah bid'ah. Dan beliau membahas contoh-contohnya, apa-apa yang merupakan perkara-perkara muhdats yang dianggap ilmu oleh orang-orang belakangan. Di antaranya tentang al-khawd fil qadari, mereka masuk dalam pembicaraan tentang takdir tanpa ilmu. Kata Ibn Rajab rahimahullah, wan-nahyu anil khawd fil qadari yakunu ala wujuh, dan membicarakan tentang takdir yang dikatakan khawd, masuk tanpa ilmu, sembarangan, serampangan berbicara tentang takdir, itu ada tiga macam. Yang pertama, darbu kitabillahi ba'dihi biba'd. Yang pertama, mengadukan ayat-ayat Allah tentang takdir yang sebagian dengan sebagian yang lain. Fayanzi'ul muthbit lil qadari bi'ayah wannafilahu bi'ukhra. Orang yang menetapkan takdir membawa ayat, orang yang menyatakan tidak ada takdir membawa ayat, kemudian terjadilah mujadalah, berbantah-bantahan, mengadukan ayat dengan ayat, mengadukan hadis dengan hadis, dan ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika keluar melihat suara dari dua orang yang bertikai dengan suara yang keras. Fasami'a aswatu rajulaini ikhtalafa, mendengar dua orang yang sedang bertikai, yang sedang berdebat. Fi ayatin, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala memperdebatkan Al-Qur'an. Fa kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'rifu wajhil ghadab. Maka Rasulullah sallam pun datang kepada kami, kata para sahabat, dalam keadaan terlihat di wajahnya wajah yang sangat marah. Kemudian beliau berkata, innama ahlaka man kana qablakum biikhtilafihim fil kitab. Sesungguhnya binasanya orang-orang terdahulu karena mereka memperdebatkan ayat dengan ayat. Biikhtilafihim fil kitab, karena perselisihan mereka terhadap Al-Kitab. Khana bin na'azukumullah. Maka Rasulullah sallam melarang memperdebatkan ayat dengan ayat atau mengadukan hadis dengan hadis, dalil dengan dalil dalam masalah ini, khususnya dalam masalah takdir ataupun masalah lainnya. Bentuk yang kedua, al-khawdu fil qadari itsbatan wa nafyan bil aqisatil aqliyah. Bentuk yang kedua adalah berbicara tentang takdir, apakah menetapkan adanya takdir ataupun meniadakan takdir, tetapi dengan aqisatin aqliyah, dengan kias-kias akal, dengan akalnya sendiri, dengan analogi-analogi. Kaqaulil Qadariyah, seperti ucapan Qadariyah, lau qaddara wa qadha thumma azzaba kana zaliman. Seperti ucapan Qadariyah, dengan akal mereka, kalau Allah menakdirkan, memutuskan, menentukan, kemudian mengazab, tentunya ini adalah kedzaliman. Khana fi na'azakumullah, lihat, ini akal-akalan mereka. Berarti kalau Allah menakdirkan, kemudian menentukan, setelah itu mengazab, maka ini adalah kedzaliman, kata mereka. Sehingga mereka Qadariyah menolak takdir dengan akal-akalan mereka. Sebaliknya Jabriyah, wa man khalafahum, orang yang menyisihi Qadariyah yaitu Jabriyah, menyatakan innallaha jabara al-ibad ala af'alihim, Allah memaksa hamba-hambanya untuk perbuatan-perbuatan tertentu. Ini juga dengan akal mereka, bahwa kita dipaksa, kita enggak bisa berbuat apa-apa dan kita enggak bisa menolak apa yang sudah Allah takdirkan, maka berarti kita dipaksa, kata mereka. Ini juga akal-akalan Qadariyah Jabriyah. Sehingga Qadariyah dan Jabriyah adalah mereka-mereka yang berbicara tentang takdir bil aqisah al-aqliyah, yakni dengan kias-kias akal. Wa minha, yang berikutnya, al-khawd fi sirr al-qadari, berbicara tentang rahasia-rahasia takdir atau sesuatu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah itu, kemudian orang menebak-nebaknya, mungkin begini, mungkin begitu. Qul inna a'udzubikumullah, tiga macam ini semuanya adalah al-khawd fil bil qadari, berbicara tentang takdir tanpa ilmu. Dan ini yang dikatakan ma ahdatsa ba'da sahabah, apa yang diada-adakan setelah sahabat. Sehingga ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu disampaikan berita ini, bahwa di sana di tempat kami ada yang berkata bahwa perkara ini terjadi dengan sendirinya, anla qadar, tidak ada takdir, enggak ada ketentuan Allah taala, dan semuanya terjadi dengan sendirinya, maka Ibnu Umar menyatakan, sampaikan pada mereka, demi Allah yang Ibnu Umar ada di tangannya, yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya, sampaikan pada mereka bahwa inni bari'un minhum wa hum bura'a'u minni. Sampaikan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Hatta yu'mina bil qadar. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, sungguh kalau mereka berinfak segunung Uhud emas, Allah tidak akan menerimanya hingga mereka beriman kepada takdir. Kemudian na'azakumullah, maka ilmu-ilmu tadi yang mereka anggap sebagai ilmu, ternyata itu adalah perkara yang merupakan perkara bid'ah muhdatsah, perkara yang sama sekali tidak dikatakan ilmu. Wa min dzalika a'ni muhdatsatil umur. Kemudian berkata lagi Ibnu Rajab rahimahullah, dan diantara lainnya dari perkara-perkara muhdatsil umur adalah ma ahdathahu al-Mu'tazilah, yaitu apa yang diadakan oleh Mu'tazilah. Wa man hadza hadwahum, dan orang-orang yang berjalan di jalan mereka. Minal kalami fi dzatillah taala, yaitu berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala, wa sifatih, dan sifat-sifatnya, bi adillatil uqul, dengan dalil-dalil aqli. Dikatakan Ibnu Rajab rahimahullah, wa min dzalika, dan di antara perkara-perkara muhdats yang dianggap ilmu oleh orang-orang belakangan, orang-orang khalaf, adalah apa yang diadakan oleh Mu'tazilah ataupun yang sejenis dengan mereka dari para aqlaniyun, yaitu al-kalam fi dzatillah, berbicara tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah dengan akalnya sendiri. Wa huwa ashadd khataran min al-kalam fil qadar, dan ini lebih dahsyat bahayanya daripada pembicaraan tentang masalah takdir. Li'anna al-kalam fil qadari kalamun fi af'alihi, karena berbicara tentang takdir adalah berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Allah, yakni af'alullah. Sedangkan Mu'tazilah berbicara fi kalam fi sifatillah fi dzatin wa sifatihi, dalam zat Allah dan sifat-sifatnya. Berarti kalau mereka Qadariyah dan Jabriyah berbicara tentang takdir tanpa ilmu, yakni berbicara tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Sedangkan yang ini Mu'tazilah berbicara tentang sifat-sifat Allah dan berbicara tentang zat Allah tanpa ilmu. Maka ini asyadd khataran, kata Ibnu Rajab. Ini lebih berbahaya. Wan qasama haula'i ila qismain, dan mereka terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, man nafa katsiran mimma warada bihil kitab was sunnah. Jenis pertama adalah yang menafikan sebagian besar dari apa yang diriwayatkan dalam hadis-hadis ataupun yang disebutkan dalam kitab, dalam Al-Qur'an. Listilzamihi 'indahu at-tashbih bil makhluqin. Yang kata mereka konsekuensinya nanti akan menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga harus kita tolak. Qaulul Mu'tazilah, seperti ucapan Mu'tazilah, law ru'iya lakana jisman. Kalau Allah bisa dilihat, berarti Allah jisim. Kalau dikatakan bisa dilihat, berarti Allah ada di jihah, ada di arah tertentu. Dan itu tidak mungkin, mustahil. Maka tidak mungkin Allah bisa dilihat. Menolak ru'yatullah. Padahal diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih tentang ru'yatullah, bahwasanya nanti yaumul qiyamah ahlul jannah akan melihat Allah. Innakum, sungguh kalian akan memandang Allah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kama tanduruna al-qamara lailatal badri, sungguh kalian akan melihat wajah Allah seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Qul inna a'udzubikumullah, tentunya bukan menyamakan Allah dengan bulan dan bukan menyamakan bulan dengan Allah, tetapi menyamakan penglihatan dengan penglihatan. Sebagaimana mudahnya kalian memandang bulan dari tempat-tempat kalian sendiri, dimanapun kalian berada, dengan mudah memandang bulan, demikian pula nanti penduduk surga memandang Allah SWT dengan mudah dari tempat-tempat mereka masing-masing. La tudamuna fih, tidak perlu kalian berdesak-desakan. Qul inna a'udzubikumullah, berarti dikatakan di sini dalam hadis yang sahih bahwa Allah SWT nanti akan dilihat, bahkan penduduk surga merasakan kelezatan yang lebih daripada kenikmatan surga, yaitu memandang wajah Allah SWT. Tetapi Mu'tazilah menolak dengan akal mereka, kalau bisa dilihat berarti jisim, kalau bisa dilihat berarti ada jihah, ada arah dan seterusnya. Qul inna a'udzubikumullah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan mereka. Wa qauluhum law kana lahu kalamun yusma' lakana jisman. Demikian pula mereka berkata tentang sifat kalam bagi Allah SWT, kalau Allah berbicara berarti Allah jisim, kata mereka. Dan tidak mungkin Allah jisim. Maka ditolak pula oleh mereka sifat kalam. Yani kalau bahasa kitanya, kalau Allah berbicara berarti punya lidah, berarti punya mulut, berarti nanti sama dengan kita. Mustahil, tidak mungkin Allah berbicara. Mereka menolak sifat-sifat tadi dengan istizamat aqliyah, dengan perkara-perkara yang menurut mereka itu konsekuensinya. Kalau begini berarti begini, kalau dia berbicara berarti punya lidah, berarti punya mulut, berarti sampai mereka menyatakan jisim. Kalau jisim, maka tidak mungkin bagi Allah SWT. Akhirnya sifatnya ditolak oleh mereka. Ini Mu'tazilah yang dikatakan asyadda khataran, lebih berbahaya dari Qadariyah dan Jabriyah. Qala wa wafaqahum man nafal istiwa, dan kemudian mencocoki mereka orang-orang yang menolak sifat istiwa, maha tingginya Allah. Sifat istiwa diriwayatkan dari salaf bermakna ulu, walirtifa', tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ini mana istiwa? Wa wafaqahum man nafal istiwa, maka dicocoki atau mencocoki mereka golongan yang menafikan istiwa, walaupun mereka bukan Mu'tazilah. tetapi dikatakan oleh Ibnu Taimiyah Mu'tazilah banci, muhannatsin al-Mu'tazilah. Muhannatsin min al-Mu'tazilah adalah mereka-mereka dari kalangan Asy'ariyah yang dijuluki dengan Mu'tazilah, Mu'tazilah banci. Mau dikatakan mereka Mu'tazilah, mereka menyatakan tidak, kami tidak setuju dengan Mu'tazilah. Tetapi mereka memakai cara-cara Mu'tazilah dan mereka menolak sebagian sifat dengan alasan yang sama dengan Mu'tazilah. Termasuk yang mereka tolak adalah istiwa. Bahwa tidak mungkin Allah menempati satu tempat dan tidak mungkin Allah di atas arsy dan seterusnya. Dikatakan Allah SWT tidak memiliki tempat dan tidak memiliki arah, tidak memiliki jihad dan seterusnya. Wa hadha tariqul Mu'tazilah wal Jahmiyah. Dan cara seperti ini adalah caranya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Sya'a am aba. Menerima ataupun menolak, mau tidak mau itu caranya Mu'tazilah. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Wa qad ittafaqa as-salaf 'ala tabdi'ihim wa tadlilihim. Golongan-golongan yang seperti ini telah disepakati oleh para salaf tentang tabdi'ihim wa tadlilihim, bahwa mereka adalah ahlul bid'ah dan mereka adalah ahlul dalal. Ittafaqa as-salaf 'ala tabdi'ihim wa tadlilihim. Demikian kata Ibnu Rajab rahimahullah. Wa qad salaka sabila fi sabilahum fi ba'd al-umur. Kathirun mimman intafsada ila sunnah wal hadis. Dan dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, dan telah berjalan di jalan mereka beberapa orang, beberapa golongan yang mengaku-ngaku sunnah dan mengaku-ngaku hadis, yakni mengaku ahli sunnah, mengaku ahli hadis dari kalangan mutaakhirin. Yakni mereka-mereka yang mengaku ahli sunnah, mengaku ahli hadis, ternyata mereka memakai cara-cara Mu'tazilah. Menolak sifat-sifat Allah, tidak menerima apa yang diceritakan, dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang Allah SWT dengan cara-cara yang sama, dengan alasan-alasan yang sama. Qul inna a'udzu bikum muslimin yang saya hormati, maka yang penting bukan pengakuan. Karena Ibnu Rajab menyatakan ada orang-orang yang intasaba ila sunnah, mengaku sebagai ahli sunnah wal hadis, mengaku sebagai ahli hadis, tapi ternyata mereka salaka sabilahum, menjalani jalan mereka. Ini bentuk pertama dari golongan yang digambarkan oleh Ibnu Rajab, yaitu Mu'tazilah dan sejenisnya. Al-Thani, golongan kedua atau model yang kedua adalah yang sebaliknya. Man rama itsbata dzalika bi adillatil uqul allati lam yarid biha al-athar. Yaitu mereka-mereka yang menetapkan sifat-sifat tadi tetapi dengan dalil-dalil akli, dengan akal-akal mereka yang tidak diriwayatkan di dalam athar-athar, dalam riwayat-riwayat. Ibnu Rajab rahimahullah, beliau sangat jeli rahimahullahu taala. Beliau selalu membawakan contoh-contoh kelompok atau contoh-contoh pemikiran yang sesat, tetapi beliau membawakan dalam dua bentuk pada masing-masingnya. Tadi ketika berbicara Qadariyah, perhatikan, disebutkan golongan Qadariyah yang menolak takdir dengan akalnya, juga mereka yang menetapkan takdir tetapi juga dengan akalnya. Dua-duanya adalah sesat. Siapa yang menetapkan takdir dengan akalnya? Jabriyah. Berarti kita ini ditakdirkan oleh Allah dan kita dipaksa. Karena dipaksa, maka menurut akal berarti kita tidak salah. Karena itu bukan perbuatan kita. Lihat, dua-duanya sesat, ifrat dengan tafrit. Maka ketika mencontohkan Mu'tazilah pun, beliau mencontohkan satu golongan, yaitu yang menolak sifat-sifat Allah yang Allah beritakan, sifat-sifat Allah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, dengan akal-akal mereka. Juga ada golongan kedua, kata Ibnu Rajab, yaitu yang menetapkan sifat-sifat tapi juga dengan akal-akal mereka. Warada ala ulaika warada ala ulaika maqalatuhum kama hiya tariqat Muqatil ibn Sulaiman. Maka yang demikian dari mereka, ucapan-ucapan mereka terbantah sebagaimana apa yang merupakan caranya Muqatil ibn Sulaiman. Yang satu menentang sifat karena khawatir menyerupai makhluk. Kata Muqatil ibn Sulaiman, menyatakan tidak, Allah benar-benar memiliki tangan seperti tangan kita. Lihat, menetapkan tapi dengan akalnya. Kalau Quran bilang tangan, ya tangan. Masa kita enggak tahu tangan? Tangannya ini tangan. Lihat, na'udzubillah. Wa man taba'ahu, dan juga yang mengikutinya dari Nuh ibn Abi Maryam dan sejenisnya. Wa taba'ahum ta'ifah, jadi diikuti pula oleh kelompok-kelompok minal muhaddithin, dari golongan-golongan yang mengaku pengikut hadis, ya, qadiman wa haditha, wa huwa aydan maslakul karamiyah, dan ini merupakan jalannya aliran karamiyah. Karamiyah adalah pengikutnya Muhammad ibn Karam, yang kemudian alirannya dijuluki dengan karamiyah. Faminhum man athbata li ithbati hadhihi sifat al-jism, hingga mereka yang sudah sebutkan tadi menetapkan, dalam rangka menetapkan sifat-sifat Allah, mereka menetapkan sifat jisim. Qul inna a'udzubikumullah. Dan kata para ulama, biasanya munculnya kelompok-kelompok yang sebaliknya ini ketika mereka berdebat dengan akal-akalan mereka terhadap kelompok pertama, akhirnya muncul kesesatan bentuk kedua. Kelompok pertama menolak sifat ini dengan alasan jangan sampai menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah berbicara, berarti Allah punya mulut, punya lidah, berarti Allah jisim dong. Kalau Allah Subhanahu wa taala begini dan begitu, berarti Allah jisim dong. Dan seterusnya sampai kemudian lawannya mendebat dan berkata, "Mau apa kalau Allah punya jisim? Kenapa emangnya? Kami tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dan Allah punya tangan dan Allah begini, walaupun dikatakan jisim, kami beriman bahwa Allah jisim. Mau apa?" Loh. Berarti kamu menetapkan sifat-sifat. Iya. Emosi. Hawa nafsu. Apakah ada dalam Quran sifat jisim bagi Allah? Apakah ada dalam hadis yang sahih sifat jisim bagi Allah? Tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan, enggak boleh kita lancang berbicara tentang satu sifat bagi Allah yang tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Kata Ibn Rajab, فَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَ لِإِثْبَاتِ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْجِسِمِ, bahkan sebagian mereka sampai menetapkan, untuk menetapkan sifat-sifat tadi, menetapkan jisim bagi Allah SWT. إِمَّا لَفْضًا وَإِمَّا مَعَنًا, lafdhan itu adalah lafad langsung dia menyatakan bahwa Allah memiliki jisim, atau makna, mau apa kalian katakan, pokoknya kalau memang begitu konsekuensinya, seimani. Kalau memang begitu konsekuensinya, saya menetapkannya. Qul inna a'udzubikumullah. Apa artinya? Artinya secara makna dia menerima ucapan lawannya tadi bahwa itu adalah jisim. Wa minhum man athbata lillahi sifat lam ya'ti biha al-kitab wa sunnah. Dan di antara mereka yang menetapkan bagi Allah sifat-sifat yang tidak disebutkan di dalam kitab dan sunnah tentang sifat itu. Seperti sifat harakah, gerakan. Wa ghairi dhalika mimma hiya indahu lazimus sifat tsabitah, yang menurut mereka itu lazimnya. Kalau Allah turun, maka lazimnya, lazim itu konsekuensinya bergerak. Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begitu. Ini semua akli. Apakah kamu berbicara tentang makhluk atau tentang Allah? Kalau kamu berbicara tentang makhluk, boleh mengatakan seperti itu. Kalau dia berpindah dari sini ke sini, berarti bergerak. Ya iya. Tapi bagi Allah SWT, apakah bisa? Allah tanpa bergerak? Ya mungkin bisa. Karena kita gak tahu. Allah maha kuasa. Allah maha bisa. Allah memiliki kekuasaan yang kita dalam keadaan sangat lemahnya, sangat kecilnya, tidak mengerti apapun. Sehingga kalau tidak disebut, jangan berani-berani menyebut tentang sifat Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai. Itu perkataan yang paling bagus. Tetapi mereka, kata Ibn Rajab, golongan yang kedua ini sebaliknya yang pertama. Yang pertama menolak sifat-sifat Allah dengan alasan-alasan akli. Yang ini menetapkan beberapa sifat-sifat yang tidak disebut dalam Quran dan Sunnah juga dengan alasan-alasan akli. Kalau begini berarti begitu. Kalau begitu berarti begini. Wa qad ankara salaf ala muqatil qawlahu. Dan salaf telah membantah pendapat atau ucapan muqatil dan yang sejenisnya. Fi raddihi ala Jahm bi adillatil aql, ketika dia membantah Jahm bin Safwan dengan dalil-dalil akli. Wa balagu fi ta'ni alaih, bahkan salaf sangat tinggi, sangat keras membantah dia. Wa minhum man istahalla qatlahu, bahkan sampai di antara mereka ada yang menghalalkan darahnya. Minhum Makki ibn Ibrahim, di antaranya yang begitu adalah Makki ibn Ibrahim, Syekhnya Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wassawab, yang benar, ma'alaihi salafus salih, adalah apa yang dikatakan oleh para salafus salih. Kembali kepada apa yang kita bahas pada 2 bulan yang lalu, mudah-mudahan masih ingat, bahwa yang namanya ilmu qala Allah wa qala Rasul wa bima fahimahu salaf. Adapun yang selain itu fadlun, namanya ilmu adalah ucapan Allah, ucapan Rasulnya, dan ucapan salaf. Selesai. Maka kalau ada pendapat-pendapat baru seperti tadi, apakah yang ifrat ataupun yang tafrit, maka itu muhdats. Maka itu adalah sesuatu yang kita tolak, dan itu tidak kita katakan ilmu. Maka para salafus salih mengingkari kedua-duanya. Mengingkari golongan yang menolak sifat-sifat Allah dengan akal-akalannya. Demikian pula yang menetapkan beberapa sifat dengan konsekuensi-konsekuensi akalnya. Wa sawab ma'alaihi salafus salih min imrari ayatis sifati wa ahadithiha kama ja'at min ghairi tafsirin laha. Apa yang benar yang dipegang oleh para salafus salih? Imraru ayat, melangsungkan ayat-ayat, wa ahadithiha, dan hadith-hadithnya, kama ja'at, sesuai dengan apa adanya. Khun ibn a'azakullahu kaum muslimin yang saya hormati. Imrar al-ayat kama ja'at, yani ini adalah ucapan para ulama ahlus sunnah qatibatan. Secara keseluruhan mereka menyatakan bahwasanya kalau ada ayat dan hadis berbicara tentang sifat Allah, nama-nama Allah, maka amirruha kama ja'at, lewatilah sebagaimana apa adanya. Kalau dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita katakan bahwa Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Selesai. Sesuai dengan makna kalimatnya, tidak lebih. Min ghairi tafsirin laha, tanpa menafsirkan. Artinya menafsirkan keluar dari apa yang dipahami secara langsung. Maksudnya enggak perlu. Pokoknya apa adanya, kita katakan seperti itu. Wala takyif, dan tanpa mempermasalahkan kayak apa atau seperti apa. Di atas arasnya seperti apa ya? Enggak perlu dibahas. Wala tamtsil, dan jangan menyerupakan dengan makhluk. Wala yasih an ahadin minhum khilafa dzalikal batta. Kata Ibn Rajab, dan tidak sahih dari seorang pun yang berpendapat menyelisihi pendapat ini. Al batta, sama sekali. Ini para salafus salih radhiyallahu anhum majma'in, para ulama, para imam-imam ahli sunnah, tidak ada yang berbeda dalam masalah ini. Kata beliau, la yasih, tidak sahih. Kalaupun ada mengatakan sipulan begini, sipulan begitu, ternyata tidak sahih. La yasih an ahadin, tidak sahih riwayatnya dari seorang pun dari para salaf yang menyatakan selain ini. Apa yang ada dalam Quran dan sunnah, amanna bihi kullun min indi rabbina. Khususan al-imamu Ahmad. Khususnya Imam Ahmad rahimahullah yang dijuluki Imam Ahli Sunnah. Karena di masa beliau, beliaulah orang yang tegar membela sunnah dari pemikiran Mu'tazilah yang waktu itu sudah merambah sampai pada tampuk kekuasaan. Penguasa dan jajarannya adalah orang-orang yang bermadzhab Mu'tazilah. Tapi Imam rahimahullah tetap berpendapat dengan apa kata salaf. Tidak lebih. Wala khawdan fi ma'aniha wala darba mitl minal amthali laha, maka tidak perlu kita masuk ke dalam perkara-perkara itu tanpa ilmu. Atau fi ma'aniha, atau pada makna-maknanya, mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya jangan pakai menebak-nebak maksudnya apa adanya, sampaikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya, selesai. Oh, itu maksudnya gimana? Enggak tahu, pokoknya Allah katakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, selesai. Berarti dia punya tangan. Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadayhi, kata Allah. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka kita katakan seperti itu. Walaupun tetap kita yakin Allah tidak sama dengan makhluknya, maka tangannya pun tidak sama dengan tangan makhluk. Seperti apanya kita tidak tahu. Dan tidak perlu membahas-bahas maksudnya. Nanti tergelincir jatuh ke dalam kesesatan. Wala darba mitl minal amthali la, dan tidak perlu memakai permisalan, enggak perlu. Fadhilna a'azakumullah, karena seringkali permisalan itu adalah menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana kalau kita mau menemui raja, kita harus mendatangi orang terdekatnya dulu. Sehingga kalau kita mau berbicara dan berdoa pada Allah, hendaknya kita mendatangi wali-walinya dulu, kuburan-kuburannya. Ini darbul amsal, memberikan permisalan-permisalan yang berarti orang itu menyamakan Allah dengan makhluk. Wa in kana ba'd man kana qariban min zamni Ahmad fihim man fa'ala shay'an min dhalika ittiba'an li tariqati muqatil fala yuqtada bihi fi dhalik. Walaupun ada beberapa dari orang-orang yang dekat zamannya, jangan zaman Imam Ahmad, di antara mereka ada yang melakukan dengan cara seperti itu, seperti apa yang dijalani oleh Muqatil, yakni membela sunnah dengan akal, membela apa yang hak tapi dengan akal-akalan. Fala yuqtada bihi, maka tetap tidak diikuti. Ada beberapa orang-orang masih zamannya dekat dengan zaman Imam Ahmad melakukan hal seperti itu, tetapi fala yuqtada bihi fi dhalik. Innamal iqtida'u bi a'immatil Islam, sesungguhnya yang namanya iqtida', kita ngikut meneladani, adalah meneladani para a'immatil Islam, para imam-imam kaum muslimin, Kabnil Mubarak, Imam Malik, Wathawri, Wal-Auza'i, Wal-Syafi'i, Wa-Ahmad, Wa-Ishaq, Wa-Immah, para imam-imam, seperti Imam Ibn Mubarak, Imam Malik, Imam Thawri, Imam Al-Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Ibn Rahuya, Imam Abi Ubaid, dan lain-lainnya, rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Innamal iqtida bi a'immatil Islam, sungguh yang namanya iqtida dengan para imam-imam kaum muslimin. Wa kullu ha'ula'i la yujad fi kalamihim syai' min jinsi kalamil mutakallimin. Pada mereka-mereka tadi, para ulama, para imam-imam ahli sunnah, tidak terdapat pada ucapan mereka model-model ucapannya para ahli kalam, tidak ada. Fadlan min kalamil falasifah, apalagi ucapan seperti ucapannya para kaum filsafat, lebih-lebih lagi tidak ada. Walam yadkhul dzalika min kalamih, tidak akan masuk pada ucapan orang man salima min qadhin wa jarhin, orang yang selamat dari tuduhan, selamat dari qadah, cercaan. Wa qad qala Abu Zur'ah Ar-Razi, dikatakan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, kullu man kana 'indahu 'ilmun fa lam yusan 'ilmuhu wa ihtaja ila nashrihi ila shay'in min al-kalami falastum minhu. Kata Abu Zur'ah, setiap orang yang punya ilmu tetapi dia tidak menjaga ilmunya, tetapi justru membutuhkan untuk menyebarkan ilmunya pada sesuatu yang lain selain ilmu tersebut, falastum minhu, maka kalian bukan golongan dia. Ini kalian jangan ambil ilmu dari orang seperti itu. Apa maksud ucapan Abu Zur'ah? Setiap orang yang punya ilmu din, qala Allah wa qala Rasul, mengerti ilmu salaf, tetapi ketika mau menyampaikan, dia membutuhkan sesuatu yang selain itu, selain Quran dan Sunnah, selain ucapan salaf, yakni dengan cara-cara bid'ah menyebarkannya. Nashrihi, yakni yahtaju ila nashrihi bishai'in minal kalam, dengan ucapan-ucapannya ilmu kalam, ucapan-ucapannya ilmu mantik, atau ucapan yang seperti itu, maka falastum minhu, maka kalian bukan golongan dia, kalian jangan ikut dia. Wa min dhalika a'ni muhdathatil ulum, dilanjutkan lagi oleh Ibn Rajab contoh berikutnya. Wa min dhalik, dan diantaranya juga, a'ni muhdathatil ulum, diantara ilmu-ilmu yang datang setelah salaf, yang ternyata bukan ilmu, adalah ma ahdathahu fuqaha ahli ra'i, apa yang diada-adakan oleh para fuqaha dari ahlul ra'i. Min dawabit wa qawa'id aqliyah wa radda furu'il fiqhi ilaiha, yaitu mereka-mereka yang meletakkan garis-garis kaedah-kaedah akliyah, kaedah-kaedah akal, prinsip-prinsip akli, kemudian dikembalikan semua masalah fikih kepada prinsip-prinsip tadi. Mereka bikin kaedah-kaedahnya, mereka bikin garis-garisnya, yang semuanya ra'yu, kemudian setelah itu dimasukkan semua pembahasan fikih ke dalamnya. Ini ahlu ra'yi. Wasawa'un khalafatis sunan am wafaqatha qardan li tilkal qawaid al muqarrarah wa in kana asluha mimma ta'awwaluhu 'ala nusus al kitab wa sunnah lakin bi ta'wilat yukhalifuhum ghayruhum fiha wa hadha huwa alladhi ankarahu a'immatul islam 'ala man ankaruhu min fuqaha'i ahli ar-ra'y bil hijaz wal 'iraq wa balaghu fi dhammihi wa inkarihi. Kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Rajab, walaupun kebetulan cocok dengan syariat wafaqatha ataupun khalafat, sawa'un khalafatis sunan am wafaqatha, sama saja apakah mencocoki sunnah ataupun menyelisih sunnah, caranya sudah salah. Sebagaimana dikatakan dalam mukaddimah tafsir Ibnu Katsir, man fassara bir ra'yi faqad akhta walau asal. Siapa yang menafsirkan dengan ra'yunya, maka dia telah salah walaupun kebetulan benar. Walaupun kebetulan tepat, caranya sudah salah. Demikian pula tadi kaidah-kaidah akal, kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Kemudian diterapkan fikih ini kepada kaidah-kaidah akal tadi, ternyata tepat, cocok dengan sunnah. Walaupun kebetulan benar cocok dengan sunnah, caranya salah. Wa in kana asluha mimma ta'awwaluhu 'ala nususil kitabi wa sunnah, walaupun asalnya adalah dari apa-apa yang ditafsirkan dari nas-nas kitab wa sunnah, lakin bita'wila, tetapi dengan ta'wil-ta'wil yang yukhalifuhum ghairuhum fiha, dengan ta'wil-ta'wil yang nyeleneh, yang menyelisihi orang-orang yang lain dari para salaf. Hadza huwa alladhi ankarahu a'immatul islam, inilah yang diingkari oleh para imam-imam kaum muslimin, yaitu apa yang diingkari oleh mereka dari fuqaha ahlul ra'i. Apakah ahlul ra'i di Hijaz atau ahlul ra'i di Iraq ataupun lain-lainnya. Wabalaghu fi dhammihi wa inkari, dan mereka serius, sungguh-sungguh mengingkari mereka para ahlul ra'i. Ada dua jenis waktu itu, majlis-majlis fiqih. Ada majlis fiqih dalam bentuk ahlul ra'i, ada majlis fiqih dalam bentuk ahlu al-hadith. Maka majlis-majlis yang dikenal dengan madrasatul hadith, seperti majlisnya Imam Malik rahimahullah, dikenal dengan madrasatul hadith, maka itulah yang selamat. Tetapi beberapa madrasah-madrasah ada yang dijuluki dengan madrasatul ra'i, yang biasanya kajiannya adalah diskusi. Kalau sekarang seminar-seminar, kemudian apalagi ada argumen segala macam. Nah, sehingga mereka banyak berdebatnya daripada membaca hadis, daripada membaca hadis. Fa ammal a'immah wa fuqaha ahli al-hadis fa innahum yattabi'una al-hadis as-sahih. Adapun para imam-imam dan para fuqaha ahli al-hadis, maka mereka mengikuti hadis yang sahih. Aitsu kana, bagaimanapun keadaan atau bagaimanapun pendapat dalam hadis tersebut diikuti. Yang jelas kalau hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Itu prinsip mereka. Idza kana ma'mulan bihi 'inda sahabah, kalau memang diamalkan di zaman para sahabat. Ini kaidah dari kaidah yang baku tentang masalah agama, yaitu Quran dan sunnah, kemudian salaf. Dan ini yang ketiga ini dari Quran dan sunnah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat, memuji para sahabat. Rasulullah juga demikian memerintahkan untuk mengikuti para sahabat dan menyatakan yang selamat adalah yang seperti para sahabatku. Sehingga kaidah-kaidah fikih pun jangan lupa masalah ini. Ada yang berkata dalam usul fikih bahwa al-'am yujra 'ala 'umumi hatta ya'ti at-takhsis. Hadis 'am dipakai sesuai dengan keumumannya hingga datang pengkhususannya. Maka kata sebagian para ulama, iya, dengan catatan ma'mulan bihi 'inda salaf, seperti yang diucapkan oleh Ibnu Rajab tadi, ma'mulan bihi 'inda sahabah, kalau diamalkan oleh para sahabat. Contoh salatul jama'ati tafdulu 'ala salatil fadli, bahwa salat jamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian. Iya toh, ini sifatnya 'am, pokoknya salat kalau berjamaah lebih bagus. Sholat wajib jelas, tapi sholat sunnah salat tarawih. Ya jamaah lebih bagus. Baik, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita adakan salat jamaah qobliyah duhur dan salat jamaah ba'diyah duhur? Kan am hadisnya. Apa jawab kita? Ghairu ma'mul inda salaf. Tidak dikerjakan oleh salaf. Walaupun tercakup makna hadis tadi lebih afdal, tapi ini tidak terjadi. Maka tidak. Kalau salat tarawih terjadi, maka kita ambil. Ini tidak terjadi. Sehingga beliau menyatakan bahwa semua apa yang ada dalam hadis yang sahih kita pegang. Idza kana ma'mulan bihi 'inda sahabah. Kalau memang ma'mulan bihi, diamalkan oleh para sahabat. Wa man ba'dahum, dan orang-orang yang setelah mereka daripada tabi'in. Aw 'inda ta'ifatin minhum, atau sekelompok dari mereka para sahabat, walaupun tidak seluruhnya. Fa amma mattafaqa as-salaf 'ala tarkihi, adapun apa yang para salaf sepakat untuk meninggalkannya, fala yajuz al-amal bihi, maka itu yang sunnah adalah at-tark, sunnah tarkiyah, yang sunnah untuk kita tinggalkan. Kenapa? Karena para salaf sepakat meninggalkannya. Fala yajuz al-amal bihi, maka tidak perlu, tidak boleh kita mengamalkannya. Li'annahu ma tarakuhu illa ala ilmin, karena para sahabat tidak meninggalkannya kecuali dengan ilmu. Jangan dikira mereka enggak tahu. Mereka meninggalkannya karena ilmu. Annahu la yu'mal bihi, bahwa itu tidak perlu diamalkan. Jadi jangan kamu merasa lebih alim dari para sahabat. Ini hadisnya am. Bahwa yang namanya sholat jamaah selalu lebih baik daripada sholat sendirian. Ini ada yang dilupakan oleh para salaf. Kenapa qobliyah enggak diadakan kita jamaah saja? Nah, mulai. Sok pinter. Merasa dia menemukan sesuatu. Saya menemukan satu yang penting dalam masalah ilmu. Padahal ma ahdatha ba'dahum fahuwa bid'atun. Demikian kata Ibnu Rajab. Apa yang terjadi setelah para sahabat, maka itu bid'ah. Kalau para sahabat tidak mengerjakannya, bahkan ittafaqu, mereka sepakat enggak ada yang mengerjakannya, maka yang sunnah adalah untuk kita tidak mengerjakannya. Illa ala, mereka para sahabat meninggalkannya bukan karena tidak tahu. Mereka kena tahu bahwa itu tidak perlu dikerjakan atau tidak sunnah dikerjakan. Berkata Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, khudu minar ra'yi ma yuafiqu man kana qablakum fa innahum kanu a'lam minkum. Kata Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, ambillah dari ra'yu, dari apa yang merupakan hasil pikiran kalian itu, ambil yang cocok dengan orang-orang sebelum kalian dari salaf. Li'annahum a'lam minkum, karena mereka lebih alim daripada kalian, lebih ngerti daripada kalian. Fa amma ma khalafa 'amala ahli al-Madinah, adapun apa yang menyelisihi mereka, menyelisihi para salaf atau menyelisihi para ahli al-Madinah dari hadis, fa hadza kana Malik yara al-akhd bi 'amali ahli al-Madinah. Karena Imam Malik menganggap bahwa termasuk dari usul beliau adalah amal ahli Madinah. Sehingga kalau mereka mengerjakan, kita kerjakan. Kalau mereka tidak mengerjakan, kita tidak mengerjakan. Maka dikatakan, para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kalau meninggalkan sesuatu, mereka meninggalkannya ala ilmin, karena ilmu. Sehingga, ikhwan fillah na'azakumullah, kita pun mengikuti mereka untuk tidak mengerjakannya. Termasuk diantaranya yang disebutkan oleh Imam Malik, yaitu para ahli Madinah. Kenapa penduduk Madinah? Karena penduduk Madinah, para sahabat, anak-anaknya sahabat, cucu-cucunya sahabat, yang mereka sudah terbiasa dengan satu keadaan. Keadaan sunnah yang dikerjakan oleh bapak-bapaknya. Sehingga masyarakat itu dalam keadaan dijadikan oleh Imam Malik sebagai standar, sebagai tolak ukur. Sehingga diantara para imam menyatakan usul agama ini adalah Quran wa sunnah wal ijma', sebagai menyatakan Quran dan sunnah ijma' dengan qiyas 4, maka Imam Malik menambahkan dengan satu, wa amal ahli Madinah, dan perbuatan ahli Madinah. Wa mimma ankarahu a'immatus salaf, dan termasuk yang diingkari oleh para imam-imam salaf adalah al-jidal wal khisam. Kalau tadi adalah madrasatul ra'i, dan madrasatul ra'i ini menghasilkan jidal wal khisam, menghasilkan perdebatan, pertikaian, bantah-bantahan, wal mira fi masailil halal wal haram, dalam masalah halal dan haram atau dalam masalah fiqh. Walam yakun dzalika thariqatu a'immatul Islam. Dan dalam keadaan ini bukan jalannya para imam-imam kaum muslimin. Qul inna a'udzukumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan jalannya para imam-imam kaum muslimin bukan perdebatan, bukan khisam, bukan pula mira. Wa inna ma ahdatha dhalika ba'dahum kama ahdathahu fuqaha al-iraqiyyin. Sesungguhnya ini diada-adakan sama seperti diada-adakannya ra'yu oleh para fuqaha tadi. Beberapa ahli fiqih dari Iraq, golongan Iraqiyin. Fi masalil khilaf baina Syafi'iyyah wal Hanafiyyah. Ketika mereka membahas tentang perbedaan atau perbandingan madhab Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Syafi'iyah madrasatul hadis, Hanafiyah madrasatul ra'i. Kemudian dibahas oleh mereka. Diperdebatkan. Wa sannafu kutubal khilaf. Mereka tulis kitab-kitab yang isinya perdebatan. Wa wassa'ul bahth wal jidal fiha, dan mereka berluas-luas dalam perdebatan, dalam berbantah-bantahan di dalamnya. Wa kullu dzalika muhdatsun la aslalaha. Semua itu muhdats, tidak ada asalnya. Wa sara dzalika ilmuhum, dan yang demikian menjadi ilmu mereka. Kalau lihat majlisnya itu yang dibahas. Kalau lihat bukunya itu yang dibahas. Lihat kalau ada kaset ketika itu, kaset juga itu isinya. Apa CD itu juga isinya. Mau lihat di mana? Isinya itu. Menjadi sara, menjadi ilmu, sara ilmuhum, asara ilmuhum hatta syaghluhum 'anil syaghalahum 'anil 'ilmin nafi', akhirnya tersibukkan mereka dari ilmu yang bermanfaat. Duduk di majlisnya ahlul hadis, qala haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Walaupun 2 menit satu hadis selesai, kamu pulang kamu dapat ilmu. Kalau Rasulullah SAW kata ilmu, tetapi ketika kamu duduk 2 jam di majlis tadi, ilmuhum, ilmu mereka para ahlul jidal wal khisam, isinya bantah sampai kamu pulang bingung. Tadi apa jadinya kesimpulannya? Gak tahu. Apa kesimpulannya? Kayaknya yang sana juga benar, kayaknya yang sini juga sepertinya benar. Wallahu ta'ala alam. Khudibirina azakumullah. Dia duduk mendapatkan satu hadis yang sahih, satu saja. Walaupun hadis yang pendek, alhamdulillah. Ilmu. Nafi'. Tetapi, kalau duduk di majlis jidal, dan majlis khisam, perdebatan, pertikaian, maka kamu tidak mendapatkan apapun. Waqad ankara dhalika salaf, wa warada fil hadis al marfu'. Dan yang demikian diingkari oleh para salafus saleh. Diingkari cara-cara perdebatan seperti itu. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih yang marfu', disebutkan dalam sunan, "Ma dhalla qaumun ba'da huda illa utul jadal." Tidaklah sesat satu kaum setelah hidayah ini, setelah petunjuk ini, illa utul jadal, kecuali dikasih atau diberi kepandaian debat. Thumma qara, kemudian dibaca ayat Allah. Ma darabu laka illa jadala, mereka tidak memberikan kepadamu kecuali jadalan, perdebatan. Baluhum qaumun khosimun, bahkan mereka memang kaum yang suka berbantah-bantahan. Qulana a'azakumullah, lihat hadis dengan ayat membahas tentang masalah debat itu adalah sesuatu yang madzmum, sesuatu yang tercela. Berbantah-bantahan, berdebat. Dan sudah kita lihat contoh-contohnya, berdebat dengan Qadariyah membawa kita terbawa jadi Jabriyah. Mendebat mereka-mereka Mu'tazilah yang menolak-tolak sifat karena takut menyamakan, akhirnya ketika terjadi perdebatan kita terjerumus na'udzubillah ke dalam penetapan sifat Allah kemudian menyamakan dengan makhluk. Khamilina azakumullahu muslimin syarhamati. Dan ini sering terjadi dalam perdebatan. Apalagi dalam perdebatan itu selalu manusia terbawa untuk menjadi pemenang, bukan untuk mencari kebenaran. Berbeda dengan orang yang bertanya dengan ikhlas kemudian dijawab, maka itu mencari kebenaran. Tetapi kalau perbantah-bantahan, dia yakin saya benar, yang lawannya meyakinkan dirinya bahwa dirinya benar, sehingga dia sama-sama yakin dirinya benar, kemudian ingin menang masing-masingnya, maka biasanya tersulut emosi. Akhirnya hawa yang bermain di sana. Qala ba'du salaf, berkata ba'du salaf, "Idza aradallahu bi'abdin khairan fataha lahu babal 'amal." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah membuka pintu amal. Yani beramal, dimudahkan untuk mengamalkan. Wa aghlaqa 'anhu babal jadal, dan ditutup pintu debat, pintu perbantahan ditutup oleh Allah Ta'ala. Orang ini dibuka pintu pengamalan dan ditutup pintu perdebatan. Wa idza aradallahu bi'abdin syarran, tetapi kalau Allah menghendaki seorang hamba dengan kejelekan, Allah tutup pintu pengamalan, Allah buka pintu perdebatan. Debat lagi, ngamalkannya kapan enggak tahu. Isinya bantah-bantahan, debat. Kesana kemari sebagai jagoan dan selalu menantang dunia persilatan. Bagian mana yang belum saya kalahkan? Oh, suhu yang sana belum saya kalahkan. Sikat yang sana. Oh, yang sana belum kita kalahkan. Sikat yang sana. Terus persis seperti dunia persilatan. Urusannya bagaimana dia menjadi pemenang yang mengalahkan seluruh perguruan-perguruan. Masya Allah. Khamilina azakumullahu muslimin. Yang saya hormati. Masalah agama tidak sama dengan dunia persilatan. Yang selalu mengajarkan 9. Tidak 10 ilmunya disampaikan. Yang satu disimpan. Untuk apa? Kalau saya ajarkan semua, dia akan mengalahkan saya nanti. Saya kasih 9. Satu saya simpan. Begitu dia ngelawan, saya keluarkan yang satu, kalah dia. Sekak. Habis. Kalau disamakan ilmu agama dengan ilmu persilatan, nanti dia akan sampaikan begitu. Ini kalau saya sampaikan semua, nanti saya akan mengalahkan saya ini nanti. Saya akan didebat sama dia. Dan ini terjadi di beberapa pesantren-pesantren yang memang dasarnya adalah debat, akal-akalan, diajarkan berbagai macam prinsip-prinsip ilmu kalam, ilmu debat dan seterusnya. Gurunya takut sehingga disampaikan sebagian. Yang penting-pentingnya enggak disampaikan. Khonibrina azakumullah, bayangkan kalau santrinya, anak didiknya diajari debat. Dikatakan oleh gurunya, "Jangan kamu merokok di sini. Itu lihat, kamu enggak baca. Dilarang merokok di sini." Dijawab, "Di sini itu kan ditembok itu, Pak Ustaz." Lihat, cerdasnya dipakai untuk mendebat gurunya. Kan di sini, di tulisan itu. Bukan di tempat saya, katanya. Khonibrina azakumullah, ini terjadi. Terjadi di tempat mereka dan saya dengarnya dari mereka. Dan mereka yang mondok di situ. Khonibrina azakumullah, muslimin yang saya hormati. Sehingga mereka akhirnya, na'udzubillah, menutup ilmu. Mereka berbantah-bantahan, berdebat. Tidak habis-habisnya. Padahal kalau Allah, orang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, yang dibuka pintu pengamalan. Dimudahkan mengamalkan. Dapat ilmu diamalkan. Dan ditutup pintu debat. Tetapi sebaliknya, kalau dikehendaki dengan kejelekan, dibuka pintu debat, berdebat. Dia tidak sempat untuk mengamalkan. Qala Allah wa qala Rasul. Wa qala Malik, berkata pula Imam Malik rahimahullah, "Adraktu ahla hadhihi al-baldah wa innahum la yakrahuna hadha al-ikthar alladhi fihi an-nas al-yawm." Yurid al-masail. Kata Imam Malik, aku mendapati penduduk di negeri ini, yakni di Madinah, sebagaimana kita katakan tadi, bahwa termasuk usul dari madhab beliau adalah amal ahli Madinah. Kata Imam Malik, aku mendapati penduduk di negeri Madinah ini semuanya tidak suka untuk memperbanyak yang model-model begini ini pada manusia. Al-Iqthar alladhi fihi an-nas al-yawm, yaitu yang manusia memperbanyak pada hari ini. Aku mendapati mereka dulu enggak suka yang gini-gini. Mal maksud? Yurid al-masail, permasalahan itu. Kata Imam Malik, aku mendapati mereka dulu tidak suka yang beginian. Banyak berdebat. Wa kana ya'ib kasratal kalam wal futya, dan beliau tidak suka untuk memperbanyak fatwa dan memperbanyak berbicara. Wa yaqul, kemudian dia berkata, yatakallam ahaduhum ka'annahu jamal mughtalim. Yaqulu huwa kadha huwa kadha yahdar fi kalamih. Salah seorang mereka berbicara sepertinya seekor unta yang bersuara. Huwa kadha, ini begitu, Yahdar fi kalami, dengan nyerocos dari mulutnya. Yahdar, yani dengan cepat keluar tanpa dipikir. Artinya beliau tidak suka untuk banyak berbicara. Wa kana yakrahul jawab fi kathratil masail wa yaqul, dan beliau tidak suka untuk menjawab pertanyaan yang terlalu banyak. Apalagi pertanyaan yang bertele-tele. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah 'azza wa jalla berfirman, yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Dibawakan oleh Imam Malik rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi, katakan ruh urusanku. Yani jangan banyak tanya, jangan membahas-bahas apa yang tidak perlu dibahas. Sudah. Itu urusan Allah. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Padahal yang ditanya adalah Rasulullah SAW. Dan Allah mengajarkan kepada nabinya, qul ar-ruhu min amri rabbi, katakan kepada mereka bahwa ruh urusan Allah. Maka beliau tidak suka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Apalagi pertanyaan yang jelimet. Qul ibn a'azakum Allah falam ya'tihi fi dhalika jawab wa qila lahu. Tidak didatangkan oleh Allah jawaban, tetapi dikatakan dengan kalimat seperti itu. Yani ruh adalah urusan Allah. Titik. Yani tidak perlu dipertanyakan. Ar-rajul dipertanyakan oleh dia, au qila lahu, dikatakan oleh Imam, kepada Imam Malik, ar-rajul yakunu aliman bis sunani yujadil anha. Ditanyakan kepada Imam Malik, rajul alimun bis sunan, dia alim mengerti sunnah-sunnah, apakah boleh berdebat untuk membela sunnah-sunnah itu? Anha, yakni dalam rangka membela sunnah? Qala la, kata Imam Malik, tidak. Lakin yukbir bis sunnah, tetapi dia hendaklah menerangkan sunnah. Fa in qubila minhu fadzak wa illa sakat. Kalau diterima, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Wa illa sakat, kalau tidak, diam. Sebagaimana ucapan para ulama sampai hari ini. Syekh Al-Albani menyatakan, ilqi kalimat taqwamshi, lemparkan kalimatmu, jalan. Sampaikan sunnah, jangan. Fa in qubila minhu fadzak wa illa irtahal. Kalau tidak, pergi kamu, selesai. Ngapain berdebat? Maksa orang supaya nerima. Sampaikan apa yang hak. Kalau mereka mau nerima, alhamdulillah. Kalau tidak menerima, selesai. Wa qala al-mira wal jidal fil ilmi yudhib bi nuril ilm. Maka beliau berkata, perdebatan, pertikaian, bantah-bantahan dalam masalah ilmu menghilangkan cahaya ilmu itu sendiri. Cahaya ilmu akan hilang, akan nyap. Qala al-mira'u fil ilmi yaqassil qalb. Berdebat dalam masalah ilmu akan mengeraskan hati. Wa yurith ad-daghn, dan akan menghasilkan, akan mewariskan kedengkian. Wa kana yaqul fil masail allati yus'al 'anha katsiran, dan beliau berkata dalam masalah-masalah yang banyak dipertanyakan kepadanya, beliau sering menjawab dengan la adri. La adri, la adri. Sampai perkara yang menurut si penanya ini pertanyaan mudah, Imam Malik tetap menjawab la ajri. Karena beliau alim, tahu bahwa dalam masalah ini ada perbedaan di kalangan para ulama, maka beliau menyatakan la ajri. Maka si penanya tadi menyatakan, ya Imam, masalah sekecil ini engkau gak tahu. Sungguh aku tahu jawabannya, hanya saja aku bertanya agar engkau berbicara di depan khalifah, agar khalifah dengar dari mulutmu, bukan dari mulutku. Apa jawaban Imam Malik rahimahullah? Tidak ada dalam masalah agama perkara kecil. Semua perkara dalam masalah agama akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Khanibina a'azakumullah. Wa qad warada an-nahyi 'an kathratil masail wa 'an ughlutatil masail. Dan juga diriwayatkan larangan-larangan tentang banyak bertanya. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Khana bin na'azukumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, ma nahaitukum anhu fajadimuh wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Apa yang aku perintahkan, kerjakan sebisa-bisa kalian. Apa yang aku larang, tinggalkan. Sesungguhnya binasanya orang-orang terdahulu karena banyaknya perdebatan dan pertikaian terhadap nabi-nabi mereka. Qulana a'udzubikumullah, lihat kalimat pertama, lihat kalimat kedua, dan kemudian baru lihat kalimat ketiga. Kalimat pertamanya dengan kalimat mana haitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang tinggalkan. Jangan banyak tanya, kenapa sih kok dilarang? Ini kan bagus, kenapa sih begini? Kalau begini bagaimana? Kalau dilarang tinggalkan. Wa ma amartukum bi fa'tu minhum mastata'tum, dan apa yang diperintahkan kerjakan sebisa-bisanya. Semampu-mampu kalian. Baru kemudian innama ahlakal ladzina min qablikum, sungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan perdebatan-perdebatan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah, disebutkan beberapa riwayat-riwayat di dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam tentang asbabul wurud, sebab terucapnya hadis ini. Di antaranya ketika mereka bertanya sekian pertanyaan kepada Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW marah, kemudian mengatakan, silakan, siapa yang mau tanya sekarang, apapun pertanyaannya, tanyakan kepadaku. Niscaya tidak ada pertanyaan pun kecuali akan aku jawab. Umar bin Khattab paham bahwa Rasulullah SAW marah, tetapi orang-orang mengambil kesempatan, berdiri dan menyatakan, ya Rasulullah, aina man abi, siapa bapakku? Abu Hudzafah. Bapak Hudzafah. Orang yang tidak kenal siapa bapaknya nanya. Kesempatan ini akan dijawab oleh Rasulullah SAW semua pertanyaan. Untaku di mana? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Maka sampai Umar menenangkan Rasulullah, ya Rasulullah, kami minta maaf dan seterusnya. Qul inna a'udzubikumullah, sampai Rasulullah menyatakan, "Mana haitukum anhu fajtanibu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim." Kemudian dibahas oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam buku tadi, dalam Jami'ul Ulumul Hikam, sekian pertanyaan yang tidak perlu. Dan diantara pertanyaan-pertanyaan tadi yang perlu pun ditanyakan nanti pada saatnya yang tepat. Apa artinya? Artinya sekian pertanyaan tidak perlu tanyakan. Pertama, pertanyaan tentang kenapa kau diharamkan, kenapa kau dihalalkan, ini gak perlu. Sebagaimana kata Imam Ahmad, bahwa setiap disampaikan sunnah, la yuqalu lima wala kaifa. Gak perlu ditanya, kenapa kok halal, kenapa kok haram, kenapa kok disuruh 4 rakaat, gak perlu ditanya. Demikian pula pertanyaan-pertanyaan tentang takyif, tentang kenapa, atau bagaimana aras, bagaimana tingginya Allah di atas aras, bagaimana tangan, dan sebagainya, ini juga sama. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya masalah ilmiah, itu pun kalau belum saatnya ditanyakan, gak perlu ditanyakan. Sehingga para imam-imam kalau ditanya dengan pertanyaan yang aneh, ditanya, awaqa'a dzalik? Apakah terjadi? Ketika dijawab, belum, arihna minhu. Arihna min hadis soal, min hadil masalah. Istirahatkan kami dari masalah itu. Nanti aja kalau terjadi. Ini yang belum terjadi, bagaimana kalau sholat di bulan madhab kemana? Apakah tiduran di bawah begitu, madhab ke atas? Itu gak perlu ditanyakan. Dikatakan dengan kalimat, arihna minhu. Awaqa'a dzalik, apakah terjadi atau tidak terjadi? Sampai pada pertanyaan yang memang pantas ditanyakan. Itu pun tunggu. Barangkali gurumu akan menyampaikan besok atau lusa. Jangan terburu-buru. Apa yang disampaikan sekarang, ambil kerjakan. Besok tunggu ilmu yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kamu akan tanyakan akan sampai nanti. Jangan terburu-buru. La tas'al an asya'a in tubdalakum tasukkum. Jangan tanya permasalahan-permasalahan yang kalau dijawab memberatkan kalian sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, paling seneng. Ikhwan-ikhwan ini kalau pengajian pertanyaannya tasik. Pertanyaan yang maksudnya untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Dia sudah jenggotan, dia sudah tidak isbal, dia sudah ngerti manhaj, dia sudah paham. Tapi setiap majlis tanya lagi masalah itu. Setiap majlis tanya lagi masalah itu. Ada satu yang belum, tanya lagi masalah itu. Ada orang yang datang baru, tanya lagi masalah itu. Terus. Padahal guru sudah siap akan menyampaikan ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Qul inna a'udzubikum muslimin yang saya hormati. Kita baca apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah dari ucapan-ucapan para ulama. Qala, di antaranya ucapan Imam Malik tadi disebutkan rahimahullahu taala tentang masalah banyak tanya. Beliau selalu menjawab dengan kalimat la adri dan la adri. Dan para salaf tidak suka untuk banyak pertanyaan-pertanyaan dan ughlutatil masail. Ini masalah-masalah yang sering tergelincir orang di dalamnya. Wa anil masail qabla wuqu'il hawadits, kata Ibnu Rajab, dan juga pertanyaan-pertanyaan sebelum terjadinya kejadian-kejadian. Qabla wuqu'il hawadits, belum terjadi ditanyakan, itu juga enggak perlu. Wa fi dzalika ma yatulu dzikruhu, yang demikian sangat panjang dibahas oleh para ulama. Wa ma hadza fa fi kalamis salaf wal a'immah ka Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq at-tanbih ala ma'khadil fiqh wa madaril ahkam bi kalamin wajiz mukhtasar yufham bihi al-maqsud min ghairi italatin wala ishab. Maka bersama dengan ini, maka dalam ucapan-ucapan salaf, para imam-imam seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq rahimahumullah, at-tanbih ala ma'khad al-fiqh, mereka selalu memperhatikan masalah satu yang merupakan tempat pengambilan fiqh, wa madarul ahkam, dan lingkupnya hukum-hukum. Mereka menyampaikan ilmu, mereka menyampaikan fiqhnya, mereka menyampaikan mayustafad, apa yang diambil dari hadis tersebut, tapi bikalamin wajizin mukhtasar yufham bihil maksud, dengan ucapan yang simple, ringkas, dipaham maksudnya. Min ghairi italatin wala ishab, tanpa berpanjang-panjang, tanpa bertele-tele. Simple, jelas. Wa bi kalamihi min raddil aqwalil mukhalifah li sunnah bi attafi isyarah wa ahsan ibarah. Demikian pula dari mereka ada bantahan-bantahan terhadap ucapan-ucapan yang menyelisih sunnah, ada. Tetapi juga dengan altafi isyarah, dengan selembut-lembut isyarat, wa ahsani ibarah, dengan ungkapan yang sangat bagus, bihaitsu yughni dzalika min fahmi man fahimahu an italati al italatil mutakallimin fi dzalika ba'dahum, di mana mencukupi yang demikian bagi orang yang memahaminya daripada berpanjang-panjang seperti berpanjang-panjangnya para mutakallimin, para ahli kalam, fi dzalik, dalam masalah itu orang yang salah mereka, yang membahas katanya dengan akal-akalan sekian panjangnya, kata mereka ini kalau dengan akal lebih jelas, tapi karena para ulama tidak membahas dengan cara itu kurang jelas. Kata siapa? Justru ini simple, lebih gamblang, itu bertele-tele kepanjangan. Tinggal lihat, kamu buka kitab Mutaakhirin dan kamu kita buka kitab para salaf, apa bedanya? Masih akan jelas bedanya. Kalau kamu buka yang ini satu halaman, sudah ada sekian hadis, sekian ayat dalam bukunya para salafus saleh, para ulama, para imam-imam husn. Bukunya orang sekarang 110 lembar baru satu hadis. Oceh kesana kemari, panjang lebar, baru satu hadis atau satu ayat. Kemudian sekian puluh halaman baru satu hadis lagi. Bahkan dalam satu buku hanya satu riwayat saja. Berarti banyak ngomongnya, sedikit riwayat. Tapi yang dulu, banyak riwayatnya, sedikit bicaranya. Kesimpulan. Apalagi kalau kita bukannya kitab tauhid. Ucapan musannifnya hanya pada judul dan pada kesimpulan. Kitab tauhid. Qala Allah Ta'ala. Qala. Sampai terakhir, fihi masail. Bab berikutnya. Bab minasyirki kada. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Kemudian fihi masail. Masya Allah, kitab yang seperti inilah, yang mubarakah, yang penuh berkah. Simple, jelas, gamblang, tidak bertele-tele. Barubama lam yatadamman tatwil kalami man ba'dahum minnas sawabi fi dhalika ma tadammanahu kalamus salaf wala imma ma akhtisarihi wa ijazih. Bahkan dengan panjangnya ucapan ilmu kalam atau ucapannya para mutakallimin, tidak mengandung kebenaran seperti yang terkandung dalam kitab-kitab yang simple dari para ulama ahli sunnah. Ini simple kitabnya, tapi mengandung kebenaran yang sekian banyak. Kitabnya mereka bertele-tele, berpanjang-panjang, tapi sedikit kebenaran di dalamnya. Fama sakata man sakata an kathratil khisam wal jidal min salafil ummah jahlan wala azzan. Maka tidaklah diam orang yang diam, tidaklah mereka mau banyak bicara, banyak berdebat, bukan karena mereka bodoh, bukan pula karena mereka tidak mampu. Para salafus saleh ketika mereka diam, tidak mau berdebat, tidak membantah, tidak mau berbantah-bantahan. Bukan karena mereka bodoh, bukan pula karena ajiz. La an jahlan wala azzan, walakin sakatu an ilmin. Tapi mereka diam karena ilmu yang mereka punya. Wa khasyatillah, dan karena punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma takallama man takallama wa tawassa'a man tawassa'a ba'dahum biqtisasihi bi'ilmin dunahum, lakin hubban lil kalam wa qillatul wara'. Jadi yang dulu tidak banyak bicara, tidak banyak berdebat, bukan karena bodoh, bukan karena tidak mampu, tapi karena ilmu dan rasa takut pada Allah. Tetapi sebaliknya, man takallama wa tawassa'a man tawassa'a ba'dahum biqtisasihi bi'ilmin dunahum, bukan karena mereka memiliki ilmu yang dalam, bukan. Bukanlah mereka berbicara panjang lebar kesana kemari. Bukan biqtisasihi bi'ilmin dunahum, bukan karena dia punya ilmu, orang lain enggak punya, sehingga dia perlu berpanjang-panjang, bukan. Tetapi hubban lil kalam, memang senang ngomong. Hubban lil kalam wa qillat wara', dan kurangnya rasa malu, kurangnya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lancang dia berani. Kama qala al-Hasan wa sami'a qauman yatajadalun, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan rahimahullah ketika beliau mendengar satu kaum yang sedang berdebat. Apa kata beliau? Haula'i qaumun mallul ibadah, mereka adalah orang-orang yang bosan ibadah. Wa khafa 'alaihimul qaul, kemudian enteng bagi mereka ngomong, ringan bagi mereka berbicara. Wa qalla wara'uhum fatakallamu, akhirnya mereka waraknya sangat kecil, sangat rendah. Fatakallamu, akhirnya mereka berbicara. Lihat komentar dari beliau Al-Hasan rahimahullah ketika melihat orang yang berdebat-berdebat, banyak berbicara, berbantah-bantahan. Mereka itu orang yang sudah bosan ibadah. Masih banyak ibadah-ibadah lain yang perlu kita kerjakan. Tapi mereka sudah bosan ibadah, kemudian enteng untuk ngomong, merasa tidak ada tanggung jawab apa-apa, padahal tidak mengucapkan satu kalimat pun. Ya malal fidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah terucap satu kalimat pun kecuali di sana ada raqib, ada atid. Akhirnya karena mereka merasa enteng berbicara, enggak takut pada Allah, tidak memiliki wara', akhirnya takallamu, akhirnya mereka banyak berdebat, banyak berbicara. Wa qala Mahdi ibn Maimun, berkata Mahdi ibn Maimun, sami'tu Muhammad ibn Sirin wa mara'ahu rajulun fafatina lahu faqala inni a'lamu ma yurid. Kata Mahdi ibn Maimun, aku mendengar Muhammad ibn Sirin, wa ma ra'ahu rajulun fafatina lahu, dan apa yang dilihat oleh dia, atau dilihat oleh seseorang, fafatina lahu, kemudian paham apa yang dimaksud. Maka Muhammad ibn Sirin berkata, inni a'lamu ma yurid, aku tahu apa yang dibawakan oleh orang ini, aku ngerti apa yang dibawakan oleh orang ini. Tapi inni lau aradtu an umarika kuntu aliman bi abwabil mira', aku kalau mau mendebat kamu, aku orang yang alim, mengerti cara berdebat. Bi abwabil mira', ngerti berbagai macam ilmu debat. Wa fi riwayah qala ana a'lam bil mira'i minka, aku lebih ngerti tentang cara berdebat daripada kamu. Walakin nila umari, tapi aku tidak mau mendebat kamu. Aku lebih ngerti tentang ilmu debat daripada kamu, tapi aku tidak mau. Qala bin na'azakumullah, demikian kata Muhammad bin Sirin. Demikian pula Ibrahim An-Nukhai menyatakan, ma khasamtu qat, aku enggak pernah mendebat seorang pun sama sekali. Wa qala Abdul Karim Al-Jazri, ma khasama wara'un qat, orang yang wara' tidak pernah mendebat sama sekali. Orang yang wara' tidak pernah mau berdebat. Qala bin na'azakumullah, membantah dengan hak sebagaimana Allah perintahkan, wajadilhum billati hiya ahsan, itu bukan debat. Sehingga mereka para ulama tidak suka berdebat, tapi mereka membantah yang hak dengan kalimat yang wajiz. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab tadi, dengan kalimat yang ahsan ibarah, dengan ucapan yang bagus, ucapan yang simple, ucapan yang jelas, dipaham maksudnya. Sehingga mereka menolak dengan paham, mereka menerima dengan paham. Kalau mereka menerima dengan paham, alhamdulillah. Kalau mereka menolak dalam keadaan mereka tahu, mereka paham apa yang dimaksud, maka mereka yang salah. Mereka yang nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukankah telah datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka dia akan menjawab, bala, qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna. Iya, telah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami menolak. Daripada kita panjang-panjang ucapannya, banyak caci makian, banyak ucapan emosi segala macam, orang enggak ngerti, ini kamu ngomong apa kok tiba-tiba marah-marah. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Menolak bukan karena tahu kemudian tolak, enggak ngerti kamu maksudnya apa, enggak paham. Hanya memancing emosi. Maka dia marah. Selesai. Apakah dia menolak kebenaran? Bukan. Mereka menolak dimarahi. Menolak dicerca. Enggak mau saya dicerca. Mau saya ngerjakan apa yang saya anggap benar kok dicerca. Qul inna a'udzubikumullah. Tetapi mereka kalau dikasih kebenaran, tinggal mereka hatinya ikhlas, mereka akan terima. Tapi kalau mereka dalam keadaan dipenuhi hawa nafsu, ya sebenarnya benar tapi tidak. Maka dia yang akan disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kurang jelas menyampaikan, maka tentunya kita yang disalahkan. Kenapa kita enggak menjelaskan dengan gamblang, menjelaskan dengan berbagai macam putar-putar yang enggak jelas, akhirnya kita yang disalahkan. Apalagi dengan bahasa-bahasa yang tidak tepat. Wassalatu taufiqul afiyah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang biidznillah taala. Masih beberapa ucapan para ulama tentang masalah debat. 1 2 3 4 5 Nah. Tafadhal, kalau ada pertanyaan silakan. Bismillah, afwan Ustaz, Anda mau tanya, apakah nasihat Ustaz mengenai Radio Roja masih seperti dahulu atau sudah berubah? Emang dahulu kapan? Baru kemarin saya ngomong tentang Roja. Layahdikum. Ar-Roja itu radionya para Hizbiyin. Sebagian besar mereka saya kenal dari awal-awalnya, dari asal-muasalnya. Dan pemikiran mereka belum berubah sampai hari ini. Dan tanyakan ulang lagi. Akhirnya terjadi apa yang saya katakan tadi. Klasik. Besok tanyakan lagi, bukan depan tanyakan lagi, bulan depan tanyakan, jangan-jangan berubah, tanyakan lagi. Kamu mau nanya atau mau nyelidiki? Ustaz Muhammad ini berubah enggak gitu? Allah yahdikum. Enam, ada pertanyaan lagi selain Radio Roja? Enam. Fadol. Ketika ada yang tanya, apa sih perbedaannya antara Yazid Jawas dengan Ustaz? Anda bilang pergaulannya. Dia pergaulan bebas. Saya tidak berani pergaulan bebas. Haram, Anda bilang pergaulan bebas. Maksudnya Ustaz, kok pergaulan bebas? Dia ngeri kelihatannya, takut. Dikiranya pergaulan bebas, bebas seksual. Nah, Anda bilang dia masih bergaul dan bekerja sama dengan berbagai macam bentuk manusia. Politikusnya, hizbiyunnya, ikhwanul musliminnya, partai keadilannya, segala macam. Sedangkan saya tidak mau. Dan juga salafiyin tidak mau. Masa enggak beda? Sangat berbeda jauh. Nah, jelek mana pergaulan bebas yang ini dengan pergaulan bebas yang tadi? Ayuhuma syar. Fadhlu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Bogor Barat, Ustaz. Ya. Ini yang bertanya, Ustaz. Kamu saya di Bogor Barat, di rumah saya di rumahnya sufi semua, Ustaz. Caranya sangat jauh dengan salam. Pertanyaan saya, bagaimana dikabar, Ustaz? Sekian, terima kasih. dari kalangan orang-orang awam, tetangga-tetangga. Enam. Sama, hampir di rumah saya juga begitu. Jadi yang namanya orang-orang awam itu adalah mad'u, yang harus kita dakwahi. Sehingga kalau bisa kita dakwahi mereka, kita ajak untuk ngaji. Tidak bicara masalah sufi, mereka mungkin enggak tahu sufi itu makanan apa. Sudah kita ajak saja dia ngaji. Mudah-mudahan kalau dia dengarkan ngaji, dengarkan kasih dan sebagainya, sama kemaman dia akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Sebab orang-orang awam itu adalah orang-orang yang dalam keadaan dia tidak mengerti mana yang hak, mana yang batil, dan dia tahu mana ahlu sunnah. Dia kira apa yang dia jalani bukan ahlu sunnah. Nah, sehingga harus kita hadapi mereka sebagai orang awam, yaitu orang yang harusnya kita dakwahi. Barakallahu fikum. Kalau tokoh-tokohnya, apalagi yang memang orang-orang yang kita sudah kenal, diajak bicara sunnah itu mereka menentang, membenci dan sebagainya, maka tentunya kita sikapi sebagaimana sikapnya ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Bedakan antara ahlul bid'ah dengan orang-orang awam yang bodoh, yang tidak ngerti apa-apa. Sehingga perlakukan kepada mereka sebagaimana apa yang diperintahkan terhadap kaum muslimin. Mereka adalah kaum muslimin. Baik, tafadhal. Barakallahu fikum. Wa la'afu minkum. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.